mata agungnya ciptaan Tuhan. Kicau burung ikut memuji keindahanmu sungguh merawat. Inilah hatiku yang ku simpan rapi di dalam hati. Semoga ada takdir Allah bertemu.